Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, masih melanjutkan tentang syafaat. Apa syarat-syarat syafaat? Ada berapa? Malik. Syafaat. Syafaat itu apa, Malik? Ada berapa syarat syafaat, Zakaria? Ada tiga. Yang pertama, ridhonya Allah kepada orang yang diberi syafaat. Yang kedua, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang memberi syafaat. Terus, izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang memberi syafaat. Jadi syafaat itu memiliki tiga syarat. Yang pertama, yang diberi syafaat harus orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan kaum muslimin. Karena orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Bagaimana dalil-dalil yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka enggak mendapatkan syafaat. Orang kafir enggak akan mendapatkan syafaat. Kemudian yang kedua, yang memberi syafaat harus diridhoi. Maka orang kafir juga enggak mungkin bisa memberi syafaat. Mahum. Tulis lek syarat-syarat syafaat lek. Yang pertama, yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah. Nanti tanya pada temannya, kalau enggak nutut. Yang memberi syafaat, yang diberi syafaat harus orang yang diridhoi dari kalangan kaum muslimin. Dan yang memberi syafaat juga harus orang yang diridhoi. Maka orang kafir enggak akan bisa memberi syafaat. Mendapat syafaat saja enggak, apalagi memberi. Mahum. Orang kafir, mereka tidak akan mendapat syafaat, apalagi memberi syafaat. Karena yang memberi pasti lebih mulia daripada yang diberi. Yang memberi syafaat pasti lebih mulia dari yang diberi syafaat. Kemudian yang ketiga, izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya syarat izin ini dengan yang kedua? Bedanya adalah terkadang orang itu diridhoi tapi enggak diizinkan untuk memberi syafaat. Dia termasuk orang yang diridhoi oleh Allah dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabiyyin, tapi tidak diberikan izin untuk memberi syafaat. Maka harus ada syarat izin. Dan ini lebih khusus daripada ridho. Ridho lebih umum daripada izin. Ridho lebih umum daripada izin. Karena hanya ada beberapa saja yang diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat. Sebagaimana yang khusus syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi nabi yang lain enggak diizini. Hanya nabi tok aja, hanya Rasulullah saja yang diizinkan. Paham di sini? Apa bedanya ridho dengan izin Allah dalam masalah syafaat? Jadi ridho itu lebih umum. Izin lebih khusus. Yang diridhoi belum tentu diizini. Kalau yang diizini sudah pasti diridhoi. Paham? Mana buku man? Buku gimana? Jadi ini bedanya tentang masalah ridho dan izin dalam masalah, dalam bab syafaat. Jadi ada tiga syaratnya syafaat. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang diberi syafaat. Dan ridho Allah kepada yang memberi syafaat. Kemudian izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ridho lebih umum daripada izin. Karena banyak hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah. Seperti para malaikat, mereka diridhoi. Tapi Allah menafikan syafaat mereka secara umum. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum. Maka mereka adalah mardi. Ayat ini sebagai dalil bahwasanya para malaikat mereka adalah mardiyun. Karena malaikat mereka enggak pernah bermaksiat. Mereka adalah mardiyun. Tapi di sini manfi syafaat mereka kecuali harus pakai izin. Maka yang diridhoi belum tentu diizini. Kalau diizini sudah pasti diridhoi. Paham? Paham di mana? Paham ya? Apa bedanya ridho sama izin? Ridho lebih umum. Jadi izin itu lebih khusus. Ada beberapa orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diridhoi. Tapi yang diizinkan cuma satu itu tok. Atau cuma dua itu tok. Gitu. Jadi izin lebih khusus. Maka itu syarat-syarat syafaat harus dihafal. Demikian juga macam-macam syafaat kemarin sudah kita ambil. Ada yang syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Yaitu syafaat-syafaat dari selain. Dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka tidak akan pernah bisa memberikan syafaat. Dari para ma'budat. Dari para patung-patung dan berhala-berhala. Mereka tidak akan pernah bisa memberikan syafaat. Kemudian syafaat yang musbattah. Yaitu syafaat yang ditetapkan. Yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Taib. Qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Wa qad dzakara Allah ta'ala syafaat fil Qur'an. Manfiyatan wa musbatatan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan syafaat di dalam Al-Quran dengan dua konteks. Konteks yang pertama itu manfiyah, tertiadakan. Dan ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan syafaat itu untuk ditetapkan. Maka fal musbatatu maka mulat syurutuhul madkuratu. Maka yang tertetapkan syafaat yang ada, syafaat yang diakui adalah syafaat-syafaat yang syarat-syaratnya itu terpenuhi, itu tiga syarat tadi. Wal manfiyatu hiyallati tatlabu minal alihatil marbubati au takunu li ghairil muslim. Sedangkan syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta kepada selain, kepada sesembahan selain Allah. Al marbubah yang mereka itu bukan Tuhan tapi malah yang dirawat. Marbubun. Rabbun sebagai Tuhan. Kalau marbubun hamba. Pamlik. Rabbun artinya Tuhan. Kalau marbubun artinya yang dirawat hamba. Autakunu li ghairil muslim atau syafaat yang kepada selain muslim. Maka enggak ada. Kepada seorang kafir. Orang kafir enggak akan mendapatkan syafaat. Ini. Kemudian ini faedah, nanti dicatat anak-anak. Syafaatnya Nabi ada 7 jenisnya. Tulis, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Tadi lupa enggak tak sebutkan namanya, cari namanya. Siapa namanya Imam Adz-Dzahabi? Kailing. Qala Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala fi muqaddimati kitabi Itsbatus Syafa'ah. Berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau, dalam muqaddimah kitab beliau Itsbatus Syafa'ah safha 20. Fa syafa'atu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam sab'atun. Syafa'at nabi kita Muhammad ada 7. Ini syafa'at yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7. Dari ketujuh tadi ada yang khusus bagi beliau dan ada yang umum untuk kaum muslimin juga. Nanti akan saya sebutkan mana yang khusus, mana yang juga berserikat dengan kaum mukminin yang lain. Sudah ditulis syafaat Nabi ada 7. Sudah ditulis, Lek. Baik, yang pertama syafaatul kubra. Syafaatul uzma. Yang pertama adalah syafaatul udhma. Syafaatul kubra. Syafaat yang terbesar untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk. Tapi bukan untuk masuk surga, tapi untuk dibebaskan dari kesusahan padang mahsyar. Al-ammatu fil khalaik, yang umum untuk seluruh makhluk, baik kafir maupun mukmin, bar maupun fajir. Al-khassatu bihi, tapi ini khusus untuk Nabi. Syafaatul umma uzma, ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina yarghabul khalqu ilaihi, tatkala seluruh makhluk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya enggak bisa. Datang sana ke Nuh. Nabi Nuh. Mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, saya enggak bisa. Datang sana ke Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bilang, saya enggak bisa. Datang sana ke Nabi Musa. Nabi Musa bilang, angkat tangan, saya enggak bisa. Datang sana ke Nabi Isa. Nabi Isa bilang, saya enggak bisa. Datang sana Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad yang hanya yang bisa, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa Nabi Adam enggak langsung menunjukkan kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Supaya diketahui bahwasanya yang bisa hanya Nabi Muhammad. Kalau dari awal Nabi Adam bilang sana ke Muhammad, dia yang bisa. Nanti ada perkiraan, berarti Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga bisa. Cuma langsung ditunjukkan ke Nabi Muhammad. Paham? Kalau langsung dari awal itu disuruh datang ke Nabi Muhammad, nanti ada praduga, ada perkiraan bahwasanya nabi-nabi yang lain juga bisa, tapi disuruh ke Nabi Muhammad. Ketika diarahkan kepada seluruh nabi dan gak ada yang sanggup, hanya Nabi Muhammad saja, ini menunjukkan kekhususan beliau. Itu hikmahnya. Sebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa kok nabi yang lain kok gak nyuruh ke datang langsung ke Nabi Muhammad? Karena tujuannya itu untuk memberitahu bahwasanya yang bisa hanya Nabi Muhammad. Yang diizinkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaatul apa tadi? Udhma. Perhatikan apa di sini loh. Duduk di sini. Perhatikan apa? Hina yarghabul khalqu ilaihi, tatkala para makhluk raghiba menginginkan kepadanya. Raghiba ilaihi, menginginkan. Kalau raghiba anhu, membenci. Rohiba ilaihi, menginginkan. Kalau rohiba anhu, membenci. Fayasfau fi ahli mawqif liyukdo bainum, maka Rasulullah memberikan syafaat bagi para penduduk mahsyar supaya segera diselesaikan. Karena pada saat itu ahli mahsyar dibiarkan menggantung, tenggelam dengan keringat mereka dalam panasnya terik matahari yang didekatkan, bingung, enggak dipastikan hukumnya, dibiarkan menggantung. Maka mereka dalam kesusahan yang sangat-sangat susah padang mahsyar ini. Wa dzalika huwal maqamul mahmud alladzi yaghbutuhu atau alladzi yaghbutuhu bil awwaluna wal akhirun. Dan inilah adalah maqamul mahmuda yang dalam doa. Maqamul mahmuda yang para seluruh makhluk itu menginginkan maqam mahmud ini. Dan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi syafaat Nabi yang pertama. Tadi syafaat apa? Lek. Syafaatul Udhma. Untuk siapa? Untuk seluruh makhluk. Maka kabeh makhluk itu waktu itu berarti nolek. Maka kabeh makhluk waktu itu gak ada sing dibebas no. Kabeh kebingungan. Akhirnya di mintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang pertama ini khusus bagi Nabi ya. Atsaniyatu yang kedua syafa'atuhu idh yasjudu wa yahmadu rabbahu tsumma yaqulu ummati ya rab. Fa yaqulu Allahu lahu adkhil min ummati kaman la hisaba alaihil jannata, bukan jannati. Minal babil aiman. Syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi kepada umatnya untuk masuk tanpa hisab. Langsung masuk surga tanpa hisab. Bypass, enggak pakai hisab. Paham? Syafaat yang kedua adalah syafaatnya Rasulullah kepada umat ini, kepada sebagian umat beliau untuk masuk surga tanpa hisab. Yaitu dalam hadis, "Tsumma yaqulu ummati ya rab, umatku ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Adkhil min ummatika." Masukkanlah dari umatmu orang-orang yang tidak, mereka itu tidak perlu hisab, ke surga dari pintu bagian kanan. Dari pintu surga bagian kanan. Pintu surga ada banyak. Wal hadits fi sahih, dan hadis ini dalam sahih, dalam sahih Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah. Sebagaimana dalam ta'liq di situ. Ini syafaat yang kedua, dan ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Ini juga khusus. Apa tadi yang kedua, Lek? Nanti semuanya sebutkan, Lek, ya, 7 ya. Taib as-salih satu syafaat yang ketiga. Syafaatu fi dukhuli sa'iri ahli jannah al-jannata. Nah gitu. Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga yang sudah dapat jatah masuk surga, sudah dapat tiket surga untuk bisa masuk surga. Sudah dapat tiket tapi belum dibukakan, belum diizinkan untuk masuk sebelum dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh penduduk surga yang akan masuk surga nunggu diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimintakan oleh Rasulullah. Kama kharaja muslimun min tariqi Anas radhiyallahu taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas. Ini syafaat yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Syafaat Nabi Muhammad untuk penduduk surga supaya bisa masuk surga. Tulis. Untuk penduduk surga supaya bisa masuk surga. Untuk penduduk surga supaya bisa masuk surga. Kalau yang kedua tadi apa? Untuk masuk surga tanpa hisab. Berarti nomor tiga dulu sebenarnya. Nomor tiga dulu syafaat itu. Penduduk surga masuk surga. Ya, nomor dua dulu, betul. Yang tanpa hisab dulu. Ar-rabi'atu yang keempat. Syafa'atu fi man dakhalan nara min ahlil kabair. Syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni neraka dari para orang-orang muslim yang mereka itu pelaku dosa besar yang masuk neraka dan enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, harus lewat neraka dulu. Dan ini termasuk syafaat yang umum. Kaum mukminin juga bisa memberikan syafaat ini. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin yang mereka itu masuk neraka dari kalangan pelaku dosa besar. Qala fayahuddu li haddan, sebagaimana dalam ucapan beliau, fayahuddu li haddan ay fayu'ayyinu li ta'yinan, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa taala kemudian yu'ayyin menjelaskan kailo gitu loh. Itu loh orangnya itu loh. Fayahuddu li haddan ay fayu'ayyinu li ta'ifatan, dari sekelompok penduduk neraka, kailo Muhammad kailo gitu loh. Fa'ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah, maka aku mengeluarkan mereka dari neraka dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Ila an qala fi tsalitsah, sampai Rasulullah berkata ketiga kali, karena ini disuruh sampai tiga kali. Ahmad, sana itu ambil. Rasulullah datang lagi, dikeluarkan masuk surga. Rasulullah balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud lagi, kemudian balik lagi Muhammad, ambil lagi di neraka sana. Sampai tiga kali. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya Rabbi, ma baqiya fil nar illa man habasahu al-Qur'an wa wajaba alaihi al-khulud." Ya Allah, sudah enggak ada lagi, wis entek, wis bersih. Tinggal hanya orang-orang yang orang-orang kafir saja yang kekal di neraka, yang pantas untuk kekal. Kabeh dari kalangan kaum muslimin wis entek, wis tak tokno kabeh. Kecuali orang-orang yang tinggal di habasahul Quran, yang ditahan oleh Al-Quran, wa wajib alaihil khulud, dan harus kekal di dalam neraka. Ini syafaat yang keempat untuk siapa? Untuk pelaku dosa besar agar keluar dari neraka, ya. Tulis syafaat yang keempat, syafaatnya Nabi yang keempat adalah untuk pelaku dosa besar supaya keluar dari neraka, supaya keluar dari neraka. Dan ini enggak khusus bagi Nabi. Orang-orang mukmin yang lain juga bisa, yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ba'tsan nar itu. Al-khamisah, syafaat yang ketujuh, yang kelima sekarang. Kita cepat-cepatan karena biar selesai ini. Mungkin kita belajar insya Allah tinggal 7 hari lagi dan 3 hari insya Allah libur sebelum menjelang hari raya. Yang kelima, syafa'atu fi ba'di ahli nar hatta yukhaffafa min adzabihi. Syafa'at Rasulullah kepada sebagian penghuni neraka, kekal di neraka, supaya enggak untuk keluar, tapi supaya diringankan. Ini yaitu syafaatnya Rasulullah kepada paman, untuk paman beliau Abu Thalib. Syafaatnya Rasulullah untuk Abu Thalib. Yang kelima, syafaatnya Rasulullah untuk siapa? Tulis lagi. Yang kelima, syafaatnya Rasulullah untuk Abu Thalib, paman beliau. Kama fi sahih min hadits Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ammahu Abu Thalibin faqala la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaum al-qiyamah fayuj'alu fi dahdahin minan nar yablughu ka'bai yaghli minhu dimaghu. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan paman beliau Abu Thalib. Beliau mengatakan, semoga saja bermanfaat baginya syafaatku pada hari kiamat nanti, sehingga Abu Thalib ditaruh di permukaan neraka. Dahdah itu permukaan. Neraka itu sampai kepada pergelangan kakinya, sampai ke mata kakinya, kedua mata kakinya. Dibakar sampai kedua mata kakinya. Tapi otaknya mendidih. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Ini Abu Thalib. Hukuman orang kafir yang paling ringan adalah hukumannya Abu Thalib. Dibakar sampai telapak kakinya, otaknya mendidih. Ini yang paling ringan. Terus piye yang paling berat? Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Wa fi hadis Al-Abbas, dalam hadisnya Al-Abbas, ini paman beliau, Al-Abbas Abul Fadl. Satu dari dua paman beliau yang masuk Islam. Paman beliau ada 10, yang masuk Islam cuma 2. Abbas sama Hamzah. Sisanya yang 8 kafir semua. Di antaranya Abu Thalib tadi, kafir. Kekal dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas Abul Fadl, beliau adalah satu dari dua paman Nabi yang masuk Islam. Abbas dan Hamzah. Lainnya yang 8 kafir semua. Bahkan ada yang memusuhi Nabi, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Qala ya Rasulullah, inna Abu Thalibin kana yahutuka wa yansuruka wa yaghdabu laka, fa hal nafa'ahu dhalik? Abbas berkata, wahai Rasulullah, padahal ini ponakannya, dipanggil Rasulullah ini sebagai bentuk adab. Bukan kok panggilnya Muhammad, ponakanku, enggak. Panggilnya Rasulullah. Sesungguhnya pamanmu Abu Thalib dulu membelamu, yahutuka, membela. Wayang suruka dan menolongmu. Wayang kabulaka dan yang marah untuk kamu. Dulu yang melindungi Rasulullah selama hidup, selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, yang membela dan melindungi Rasulullah adalah Abu Thalib. Tapi kenapa kok gak masuk Islam? Ini hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallah alam. Karena Abu Thalib lebih memilih untuk fanatik kepada kaumnya daripada masuk Islam. Rela jadi penghuni neraka. Padahal sudah dipilih sama Rasulullah. Abu Thalib bilang, la ilaha illallah, nanti kamu tak selamatkan di akhirat nanti dengan kalimat ini. Abu Thalib enggak. Lebih milih kaumnya. Ini loh, fanatiknya wong. Ini wong sekadung fanatik. Selamatnya awak itu loh, gak dipikir. Milih fanatik. Luwih abot kaume, luwih abot keluargane ketimbang slamete awake dhewe. Padahal sampai mati, dhewe ngomong la ilaha illallah ya wis aman, gak ngira lapo-lapo sampai mati sampai ditinggalno kaume kok. Benake kok muni la ilaha illallah terus urip. Ngomong la ilaha illallah terus masih hidup nanti akan dimusuhi, akan dicelawung ya sampai mati lho padahal. Kon ngomong la ilaha illallah gak gelem. Lebih milih mengedepankan agamanya nenek moyang. Ini padahal selama masa hidup dipakai untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela gak tanggung-tanggung. Tapi itulah hikmahnya Allah. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Makanya bersyukur. Kalau kamu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Kakak bewong tuh hidayah Abu Thalib. Yang konon menjadi orang yang baik selama hidupnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gantuk hidayah. Sampean mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, ndang bersyukuran. Padahal kita banyak melakukan dosa. Kalau kita diberi petunjuk, maka kita bersyukur dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan memberikan istiqamah dan tidak mencabut hidayah tersebut sampai kita bertemu dengannya jalla wa ala. Fa'alnafa'ahu dhalik, maka apakah semua pembelaan, semua pengorbanannya Abu Thalib itu bermanfaat bagi dirinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am, iya bermanfaat. Tapi manfaatnya manfaat yang terbatas. Ini tidak merusak pernyataan bahwa syafaat enggak boleh untuk orang kafir. Ini khusus bagi Abu Thalib saja. Dan itu pun enggak terus dikeluarkan dari api neraka, tapi hanya diringankan. Diringankan saja seperti itu, nasallallahu alaihi wasallam, dan itu selama-lamanya ya ikhwan, itu selama-lamanya. Qala na'am wajadtu fi ghamaratin minan nar, ya aku mendapati Abu Thalib itu tenggelam di ombak di gulungan api neraka. Fa akhrajtuhu ila dahdahin, maka aku mengeluarkannya sampai ke permukaan hingga neraka cuma menyentuh mata kakinya dan otaknya masih mendidih, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Rawahu Muslim. Ini syafaat yang kelima, yaitu syafaatnya Nabi untuk Abu Thalib. Ini juga khusus bagi Nabi. As-sadisatu, syafaat yang keenam. Syafaatu fi qaumin istaujabu dukhulan nari bidunubihim fayashfa'u fihim fala yadkhuluna an-nara wa yadkhuluna al-jannah. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum yang mereka itu seharusnya secara timbangan amal mereka itu layak untuk masuk neraka. Tapi enggak dimasukkan ke dalam neraka karena diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa bedanya syafaat yang keenam ini sama syafaat yang keempat tadi? Kalau syafaat yang keempat tadi, orang itu sudah masuk neraka, wis gosong di jurun neraka lah kayak ditonton oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini syafaat yang keenam ini, orang-orang itu mau masuk neraka, tapi karena diberi syafaat oleh Rasulullah, maka enggak jadi masuk neraka. Di sini tidak disebutkan dalilnya, tapi para ulama berdalil dengan hadis syafaatnya kaum mukminin terhadap jenazah. Maka syafaat yang keenam ini tidak khusus bagi Rasulullah. Kaum mukminin juga bisa memberikan syafaat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada jenazah yang disolati oleh 40 dari kalangan ahlul iman kecuali mereka akan mendapatkan syafaat. Ini maksudnya. Mau masuk neraka enggak jadi. Karena diberi dimintakan ampun oleh kaum mukminin. Salah satunya adalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Paham yang keenam ini? Orang mau masuk neraka karena sudah jatahnya memang masuk neraka, tapi enggak jadi karena diberikan syafaat. As-sabi'ah yang ketujuh. Sudah nulis, ditulis tadi, Lek. Yang keenam, apa? Syafaatnya Nabi untuk orang yang mau masuk neraka dan enggak jadi masuk neraka, ya. Kalau yang empat tadi sudah di dalam neraka, pelaku dosa besar, dikeluarkan. Kalau yang keenam, orang-orang mau masuk neraka enggak jadi gara-gara diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah. As-sabi'ah sekarang syafaat yang ketujuh. Yashfa'u fi raf'i darajati aqwamin wa ziyadati na'imihim. Syafaatnya Rasulullah untuk menaikkan derajatnya penduduk surga. Jadi wis masuk surga, ditambahi syafaatnya Nabi, tambah mas naik kelas lagi. Diangkat lagi ke surga di atasnya lagi. Itu. Jadi syafaatnya Rasulullah untuk menaikkan derajatnya kaum dan juga supaya nikmat mereka ditambah, yaitu dari kalangan penduduk surga. Kama fi hadis Ummi Salamah. Sebagaimana dalam hadisnya Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hindun bintu Abi Umayyah. Ummu Salamah namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Istrinya Abu Salamah. Istrinya Abu Salamah. Setelah Abu Salamah meninggal, maka dinikahi oleh Rasulullah. Jadi Ummu Salamah ini adalah Ummul Mukminin. Ummu Salamah ini adalah salah satu dari Ummahatul Mukminin. Dari hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Hindun binti Abi Umayyah termasuk pertama kali yang hijrah ke Habasyah bersama dengan Abu Salamah. Annahu sallallahu alaihi wasallam da'a li Abi Salamah, bahwasanya Rasulullah berdoa untuk Abu Salamah. Abu Salamah namanya Abdullah ibn Abdul Asad. Abdullah ibn Abdul Asad, hambane singo. Oh, sangar, hambane singo. Bapaknya Abu Salamah namanya Abdul Asad. Kalau kamu enggak boleh dikasih nama Abdul Asad, harus Abdullah atau nama-namanya Allah Subhanahu wa taala enggak boleh namanya hambanya singa. Abdullah bin Abdul Asad, Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah. Mantan suaminya Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah setelah janda dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama kubidha, tatkala Abu Salamah wafat, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang mahdiyyin yang diberi petunjuk. Wa dzakara hadis. Kemudian rawi menyebutkan hadis. Wa dzakara di sini ar-rawi. Atau Ummu Salamah wa dzakara. Akhrajahu Muslimun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intaha. Intaha ini dari kalangnya siapa yang selesai ini? Al-Imam Adz-Dzahabi. Itu tadi ada 7 syafaat di hafal. 7 syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang darinya itu khusus bagi Nabi dan ada yang enggak khusus dan bisa untuk kaum muslimin seluruhnya, seperti syafaat yang ke-6 dan syafaat yang ke-4 tadi enggak khusus. Kalau syafaat yang ke-7 wala'alam kayaknya itu khusus. Atau bisa juga kaum mukminin mendoakan bagi kedua orang tuanya, bagi kakek neneknya supaya ditinggikan derajatnya dengan doa ini, tapi bukan dengan syafaat tapi dengan doa. Qala wa ahlul bid'ah minal mu'tazilah wal khawarij yunkiruna syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahlul bid'ah, kenapa dikatakan ahlul bid'ah? Karena mereka itu beragamanya mereka dengan muhdatsat, baik dalam keyakinan maupun di dalam amal perbuatan. Ahlul bid'ah adalah orang-orang yang mereka itu identik dengan ritual-ritual bid'ah, baik di dalam amalan maupun di dalam keyakinan. Kalau sekali melakukan bid'ah, enggak dikatakan ahlul bid'ah. Tapi kalau sudah identik, agamanya itu isinya seperti itu, dan tata cara beragamanya itu adalah muhdatsat, tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Macam-macam bid'ah, ada bid'ah dalam amalan, ada bid'ah dalam keyakinan, ada bid'ah dalam manhaj, macam-macam. Kalau dijadikan sebagai tata cara beragama, dijadikan sebagai dakwah, maka ini bisa masuk ke dalam ahlul bidah. Dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij, mereka mengingkari syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fi ikhraj ashabil kabair minal muwahhidina minan nar, tentang syafaat beliau yang nomor 4 tadi. Fi ikhraj ashabil kabair minal muwahhidin, itu syafaat yang ke-4. Ma'anna adillah, padahal dalil-dalil fi sahihain, dalam sahihain wa ghairiha wa ghairihima. Benar wa ghairihima. Atau wa ghairihima. Yang benar wa ghairihima. Tarudu qawlahumul fasida. Dalil-dalil seluruhnya menolak, membantah, membatalkan pendapat mereka yang rusak ini. Wa min dzalika hadits Anas bin Malik, diantaranya adalah hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah fa yaquluna law istashfa'na ila rabbina. Kaum mukminin berkumpul pada hari kiamat dan mereka mengatakan, seandainya kita meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayatuna Adam, maka mereka mendatangi Adam. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati fayatammuna lidzalika, fayatammuna lidzalika. Ini maknanya sama, diulang dari yang awal tadi, yajtami usama. Atau ada takror di sini. Fayatammuna lidzalika, mereka itu umum kesedihan, kesusahan di padang mahsyar. Fayaquluna law istashfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina hadza. Kita minta syafaat supaya kita bisa enggak bingung dari tempat kita sekarang ini. Biar kita istirahat dari tempat kita ini. Karwan sing diadab nang ben nang diadab, sing dinikmat, yang mendapatkan nikmat biar segera mendapatkan nikmat. Fayaquluna Adam, mereka mendatangi Adam, kemudian tadi kisahnya Adam bilang enggak bisa, suruh ke Nuh bilang enggak bisa, suruh ke Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad. Wa dzakara hadits Abi Tulihi ila an qala fayatuni fa antaliku hatta astadina ala rabbi. Kemudian mereka datang kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka aku pergi dan aku minta izin. Ini lihat, Rasulullah harus minta izin dulu. Enggak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Fa idzan li, maka aku diizinkan, fa idza ra'aitu rabbi fa idza. Idza itu maknanya kata lima Ibnu Qayyim itu pasti. Beda dengan in, sudah pernah saya sampaikan. In bisa iya, bisa enggak. Kalau idza pasti, karena itu maknanya apabila. Maka tatkala aku melihat Rabbku wa qatu sajdah, aku segera sujud, fa yadauni masyaallah, maka Allah membiarkanku sujud lama. Sumayyaru irfa' ra'sak, angkatlah wahai Muhammad kepalamu, suasal tu toh, mintalah, kamu pasti akan diberi. Wa qulusma, dan bilang, kamu akan didengar. Wasfa'tu syafa', dan berilah syafaat, kamu akan diberi izin. Wasfa'tu syafa', maksudnya kamu diberi izin untuk memberi syafaat. Farba'u ra'si, maka aku mengangkat kepala ke fahmadu bitahmidin yu'allimunihi, maka aku pun memuji Allah dengan pujian yang Allah ajari. Makanya yang diajari pujian ini hanya Rasulullah, nabi-nabi yang lain enggak bisa. Semua asyau faya hudduni had, dan maka aku pun memberi syafaat dan Allah menentukan. Ini tadi hadis yang sambungannya sama tadi, faya hudduni had, dan Allah menunjuk sebagian kelompok dari kalangan ahlun nar. Faudhilumul jannah, maka aku masukkan mereka ke surga. Semua audilai faida rohayat robbimit. Lalu kemudian tadi Rasulullah balik berambek 3 kali tadi, ambil lagi Muhammad, balik lagi, ambil lagi. Semua asbab fayahud dari hadan bauhul hilmul jannah semua adu rabi atas sampai yang keempat. Fakulu ma'bak ya finar ilhaman haba saul Quran wawat jabah alaihul khulud muttafaqun alaih. Tadi tinggal yang kekal di dalam neraka. Sudah waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak baris.